sekali. Pengen golek pacar ke aplikasi. Pengen golek bojo ke aplikasi. Iki zaman nih, zaman Android. Kabeh kabeh wis ono ning HP. Pengen pesen mangan ke aplikasi. Pengen pesen ngombe ke aplikasi. Iki zaman nih, zaman modern. Kabeh kebutuhanmu wis ono ning jero aplikasi. Kabeh wis ono ning HP. Pingin pesen mangan ke aplikasi. Pingin pesen ngombe ke aplikasi. Iki jamane